Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 202, masuk pembahasan tentang isim yang dinasab yang ke-8, yaitu tentang bab istisna. Ya, bab istisna. Saminan babul istisnai. Yang ke-8, bab tentang istisna. Apa yang dimaksud dengan istisna? Ya, maka diterangkan di sini, al-istisna'u huwa ikhroju ma ba'da adatil istisna'i min hukmi ma qobla. Istisna adalah mengecualikan. Ya, ikhroju, mengeluarkan, yaitu mengecualikan ma ba'da adatil istisna'i. Mengecualikan sesuatu yang setelah adat istisna, atau alat istisna, atau piranti istisna. Ya, adat istisna ini bersifat umum, karena nanti ada yang jenisnya huruf, ada yang jenisnya isim, dan bahkan ada yang jenisnya fi'il. Ya, sehingga dengan ungkapan yang lebih umum, yaitu adat. Ya, kalau dengan lafaz ba'da ahrufil istisna nanti hanya berkaitan dengan huruf, padahal di sana ada isim dan juga ada fi'il. Ya, sehingga sekali lagi menggunakan istilah ba'da ada til istisna. Ana ulangi, istisna itu adalah mengecualikan lafaz yang terletak setelah adat istisna min hukmi ma qablaha, dari hukum lafaz yang sebelumnya. Ya, artinya di situ ada adat istisna. Ketika lafaz sebelumnya dia menghukumi sesuatu, maka yang setelah adat istisna itu yang dikecualikan dari sesuatu tersebut. Ya, sehingga di sini kita perlu mengetahui arkanuhu, yaitu rukun yang ada pada istisna ini. Awalan al-mustasna minhu. Sanian ada tulistisnai, salisan al-mustasna. Ya, kita harus tahu rukunnya di sana. Yang pertama, yang diistilahkan dengan mustasna minhu. Yang kedua, yaitu adat istisnanya. Dan yang ketiga, mustasnanya. Ya, kita lihat contohnya. Nahu hadaratullabu illa taliban minhum. Para siswa telah hadir, illa kecuali taliban minhum, salah satu siswa di antara mereka. Siswanya ada 26 misalnya. Yang 25 sudah hadir, yang satu belum hadir, atau yang satu tidak hadir. Ya, maka bisa dengan mengatakan hadaratullabu illa taliban minhum. Para siswa telah hadir kecuali salah satu siswa yang ada di antara mereka yang belum hadir. Sebelum adat istisna dihukumi telah hadir, setelah adat istisna dihukumi tidak hadir. Itu yang dimaksud dengan istisna. Maka di sini pada kalimat hadaratullabu illa taliban minhum berkaitan dengan rukun istisna, maka al-tullabu itu sebagai mustasna minhunya. Illa ini merupakan ada tulistisnanya. Taliban merupakan mustasnanya. Nah, ulangi, yang merupakan mustasna minhunya adalah at-tullabu. Yang merupakan ada tulistisnanya adalah illa. Yang merupakan mustasnanya adalah taliban. Ya, bisa ya difahami tentang rukun istisna ini. Kemudian adawatuhu, adat istisna, jenisnya adalah awalan illa, adat istisna yang pertama yaitu berupa illa. Harfun, dia jenisnya huruf. Nanti kita sebut dengan harful istisna. Tsanian ghairu wa siwa. Adat istisna berikutnya ada ghairu dan siwa. Ismani, keduanya jenisnya isim. Ya, ghairu ya isim, siwa juga isim. Sedangkan yang ketiga, salisan khola wa ada wa hasha. Ada tiga ya, khola, ada, hasha. Jenisnya adalah af'alun wa ahrufun. Ya, tiga ini bisa difungsikan sebagai fi'il, sehingga setelahnya menjadi nasab karena menjadi maf'ul bihnya, atau difungsikan sebagai huruf dan dia merupakan bagian dari huruf khafad atau huruf jir yang setelahnya menjadi kasrah atau jir atau majrur. Ya, tentunya sesuai tanda jirnya ya, apabila huruf munsharif maka setelahnya ya fathah ya, karena huruf munsharif tanda jirnya atau tanda khafadnya adalah fathah, yang jelas setelahnya menjadi majrur. Ya, sehingga dia bisa difungsikan sebagai huruf. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Yaitu yang perlu difahami di awal ini, yaitu kita mengetahui tentang pengertian dari istisna, kemudian faham tentang rukun dari istisna. Ya, sehingga dengan memahami penjelasan dasar ini dan juga jenis-jenis dari adat istisna, di sana ada yang huruf, ada yang isim, ada yang fi'il, ya kita bisa membeda-bedakannya ya, sehingga nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya akan lebih mudah ya, di dalam memahami. Kenapa? Karena yang namanya pembahasan nahwu itu antara satu dengan lainnya saling berkaitan ya, sehingga sesuatu yang bersifat sebagai permulaan, sebagai dasar, ini harus benar-benar kita fahami. Dalam masalah istisna maka ini yang perlu kita fahami terlebih dahulu, yaitu pengertiannya, kemudian rukunnya harus paham ya, mana mustasna minhu, mana adat istisna, mana mustasna ya, seperti itu, dan juga macam-macam dari adat istisna. Ya kadang semacam mustasna minhu ya, kita tidak perlu, atau kalau mencari apa sih terjemahannya mustasna minhu kadang sulit juga ya, tapi kita tahu hakikatnya itu yang terpenting ya, itu yang terpenting, yaitu mustasna minhu adalah dia lafaz yang kadang ada yang menerjemahkan dikecuali'i, itu apa ya dikecuali'i ya, dia lafaz yang mana lafaz itu merupakan gambaran secara garis besar dari sesuatu yang nanti akan dikecualikan itu. Ya, contohnya tadi at-tulab. At-tulab ini mustasna minhu. Nah, dia merupakan gambaran garis besarnya dari toliban, dari seorang siswa. Ya. Yang mana tolibannya itu sebagai mustasnanya, at-tulabu sebagai mustasna minhu. Maka yang terpenting di sini mengetahui hakikatnya gitu, mengetahui hakikatnya mana mustasna minhu, mana mustasna, dan mana adat istisna, dan itu sudah jelas ya dengan adanya contoh. Ya, contoh yang lain misalnya ya. Ya, misalnya namatil banatu illa Aisyata, misal gitu kan. Ya, para anak perempuan sudah tidur kecuali Aisyah. Ya, mana mustasna minhunya? Mustasna minhunya adalah al banatu. Mana mustasnanya? Mustasnanya adalah Aisyata. Sedangkan illahnya dia adalah ada tulis istisna. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu dulu yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.